Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian muamalah kita yang mana sampai pada pembahasan multi level marketing atau yang kita kenal dengan MLM. Insyaallah nantinya kita akan mengetahui pengertian dari MLM, kemudian bagaimana pendapat para ulama internasional tentang hukum MLM ini. Ini akan kita ketahui nanti. Apa yang dimaksud dengan multi level marketing? MLM yaitu sebuah sistem penjualan langsung di mana barang yang dijual tersebut dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Jadi memasarkannya adalah para konsumen. Jadi sebagai konsumen juga memasarkan barang-barang tersebut. Yang mana nantinya para konsumen yang memasarkan barang tersebut, mereka akan mendapatkan imbalan bonus, yang tentunya bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembelian yang dikenal, pembelian yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. Jadi bonus-bonus tersebut nanti akan didapatkan ketika seorang konsumen dan dia pasarkan lagi pada orang lain. Nah, ketika dia pasarkan pada orang lain, dia akan mendapatkan bonus yang sudah diatur oleh masing-masing MLM tersebut. Dan ini dipercaya cara marketing menjualkan barang seperti ini dapat memberikan keuntungan yang cukup besar kepada perusahaan. Ya, sehingga banyak jenis barang-barang yang beredar dipasarkan menggunakan pola MLM ini. Baik itu bentuknya perhiasan, program komputer, kemudian lain-lainnya, kosmetik, obat-obatan, ya, berbagai jenis bentuknya. Nah, semenjak pemasaran barang dengan cara MLM ini masuk ke negara-negara Islam, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum MLM ini. Pendapat yang pertama yaitu ulama yang mengatakan mubah. Ya. Jadi pendapat pertama mengatakan MLM ini hukumnya adalah mubah. Di antaranya adalah pendapat fatwa Al-Azhar Mesir dan ulama Al-Azhar Mesir menganalogikan MLM ini seperti samsaroh atau calo atau broker kalau kita yang sering yang kita kenal di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya bentuk fatwa yang pernah diajukan kepada ulama Al-Azhar yaitu tentang hukum bisnas, yang mana ini munculnya pada tahun 2001, ya, bisnas. Sehingga ada salah seorang yang bertanya kepada Dewan Ulama Fatwa Mesir, yang mana si penanya mengatakan sebuah perusahaan yang berpusat di Oman baru-baru ini membuka cabang di Mesir bernama Biznas. Perusahaan ini menjual program panduan belajar komputer yang mencakup program panduan komputer, kemudian internet, servis komputer, dan program-program pembelajaran lainnya, yang mana selalu diupdate melalui situs resmi perusahaan yang dijual seharga $90. Pada saat pembelian produk, pembeli memperoleh program atau dapat menjual kembali. Selain itu, dia mendapat kesempatan untuk bergabung dalam jaringan MLM tersebut untuk meraih keuntungan dengan cara memasarkan barang kepada orang-orang terdekat. Karena dia telah berusaha meyakinkan pihak lain untuk membeli produk, dan juga telah membeli produk, dan juga dia melatih orang-orang untuk membeli produk, melatih memasarkan pihak lain, maka pada saat itu ia mendapatkan 9 orang pembeli produk langsung maupun tidak, dengan syarat 9 orang ini pembeli produk harus melalui dia. Jadi pakai jaringan. 2-9 orang ini harus dari 2 jaringan. Ya, 6-4 ya, istilahnya. Pertanyaan saya, apakah boleh menerima bonus sebagai imbalan atas usaha memasarkan barang serta melatih para pembeli baru? Jadi, kita mendapatkan bonus karena memasarkan barang, mencari downline, kemudian ada orang pembeli baru. Kemudian pembeli baru ini juga dilatih bagaimana supaya orang-orang juga tertarik. Nanti dia akan mencari lagi. Ya, kemudian kalau berhasil mendapatkan 9 orang dari 2 kaki ini, 6 dan 4, maka nanti akan mendapatkan bonus di akhir tahun. Ya. Maka dijawab ketika itu oleh Dewan Fatwa Ulama Mesir, setelah menelaah pertanyaan yang disampaikan, maka Dewan memutuskan usaha yang dilakukan yaitu sebagai perantara antara produsen dan konsumen untuk memasarkan barang. Usaha ini termasuk samsaroh. Jadi samsara itu dalam bahasa Arab artinya adalah calo. Dan sebagaimana samsara sudah dijelaskan oleh para ahli fikih bahwa apabila tidak terdapat penipuan, jadi hukum samsara, hukum calo itu, ulama fikih mengatakan apabila tidak terdapat penipuan, kezaliman, atau menjelaskan barang tidak sesuai dengan hakikatnya pada saat memasarkan barang, maka uang hasil sebagai perantara halal dan sama sekali tidak ada keraguan. Jadi fatwanya mengatakan ini setelah diperhatikan ini sama samsaroh, dan hukum samsaroh yaitu kalau tidak ada unsur kezaliman, ya, kemudian juga tidak ada unsur penipuan, maka ini hukumnya adalah dibolehkan. Maka fatwa ini diteliti ya oleh penulis buku At-Taswiq At-Tijari yaitu Dr. Hussein Sahroni. Dr. Hussein Sahroni yang mana beliau menulis disertasi S3-nya yang diajukan di Fakultas Syariah di Jamiatul Imam Riyadh Arab Saudi. Beliau mengatakan ya bahwa fatwa ini tidak berarti membolehkan sistem LMM secara mutlak disebabkan beberapa hal. Yang pertama, ya, jadi tanggapannya atas fatwa ini dengan kasus Biznas tersebut. Fatwa tersebut berdasarkan deskripsi yang disampaikan penanya tanpa mengkaji ulang secara langsung sistem yang digunakan perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada pembukaan fatwa. Padahal kalau penanya menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum MLM, kemungkinan fatwanya berbunyi lain. Jadi maksudnya di sini penjelasan pertanyaan belum menggambarkan secara utuh bentuk MLM tersebut. Ya. Nah, contohnya yang tidak tergambarkan dalam pertanyaan seperti bahwa pembelian produk merupakan syarat untuk memasarkan barang. Jadi dalam Biznas tersebut, kalau ingin memasarkan barang, syaratnya harus beli. Nah, ini tidak dijelaskan. Dan kemudian juga nanti baru mendapatkan bonus. Ya, kemudian lalu tujuan utama orang membeli produk untuk ikut MLM adalah meraih bonus yang dijanjikan. Ya, juga tidak disebutkan, kurang penjelasannya. Bonusnya apa? Kenapa orang tertarik untuk ikut MLM ini? Jadi tidak disebutkan bonusnya dalam pertanyaan tersebut. Sehingga bonus itu juga mempengaruhi orang untuk ikut MLM dalam jaringan tersebut. Perbandingan bonus yang dijanjikan sangat jauh dibandingkan dengan harga produk dan usahanya memasarkan barang. Ternyata, ya, kalau nyatanya bonus yang dijanjikan itu jauh nilainya daripada barang-barang yang dijual melalui MLM. Jadi orang untuk ikut MLM itu bukan lagi apa, ada juga faktor untuk mendapatkan bonusnya. Contohnya pada bisnis dijanjikan bonus sebanyak $50,000 di akhir tahun. $50. Padahal produk yang dijualkan hanya $99. Nah, ini bonusnya $50,000 di akhir tahun yang akan didapatkan hanya karena membeli $99 dan memasarkannya dengan cara tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian ditanggapi juga tidak dijelaskan dalam pertanyaan bahwa untuk mendapatkan bonus disarankan bahwa 9 penjualan harus berasal dari downline. Ya. Downline kiri dan kanan seimbang. Misalkan 5 penjualan dari downline kanan dan 4 dari kiri atau 6 dari 3. Jadi harus seimbang pembeliannya. Itu tidak juga dijelaskan, baru mendapatkan bonus. Jadi walaupun 1000 tapi hanya satu kaki, misalkan satu kaki ini banyak, tetap tidak akan mendapatkan bonus. Nah, ini tidak dijelaskan juga dalam pertanyaan. Kemudian yang kedua, fatwa ini tidak membolehkan secara mutlak, akan tetapi berkait, yaitu kaitnya tidak terdapat penipuan, kecurangan, dan kezaliman dalam saat memasarkan produk. Ya. Nah, persyaratan ini tidak terpenuhi dalam praktek MLM, karena kenyataannya pada saat memasarkan produk dan sekaligus merekrut downline selalu dipenuhi kecurangan, penipuan, dan kezaliman. Di mana upline, orang yang bagian bawah, menjanjikan bonus, upline bagian atas menjanjikan bonus yang sangat besar kepada calon pembeli. Nanti kamu akan mendapatkan bonus ini kalau sampai segini. Ya, selalu itu yang akan dijanjikan. Ya, nanti akan jalan-jalan ke sana, kemudian dapatkan umroh dan sebagainya macam. Ini yang selalu dijanjikan ketika mencari bawahan. Padahal yang mendapatkan bonus itu hanya 6% saja dari keseluruhan orang yang ikut. Yaitu sudah diteliti. Jadi yang akan mendapatkan bonus itu hanya 6% dari total semua orang yang ikut. Ya. Kemudian ini spekulasinya sangat tinggi. Ketidakjelasannya sangat tinggi. Dengan janji itu pembeli bersedia. Sehingga janji-janji itulah pembeli bersedia beli barang dan juga ikut memasarkan barang tersebut. Kemudian fatwa tersebut dalam fatwa menganalogikan seperti calo. Jadi calo seperti MLM. Maka ditanggapi oleh disertasi tadi, penulis disertasi tadi Dr. Syahroni mengatakan ada perbedaannya. Yang pertama diantaranya, calo tidak disarankan harus membeli produk terlebih dahulu. Ya, kalau kita menjualkan barang orang, tidak ada persyaratan kita harus membeli barang orang tersebut. Tetapi dalam MLM yang mana untuk menjadi anggota MLM diharuskan membeli produk. Ya, ini perbedaannya. Ini termasuk dalam larangan Nabi dan ada larangan Nabi, yaitu dalam jual beli satu jual beli. Maaf, dua jual beli dalam satu jual beli. Yaitu Rasulullah SAW naha an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang adanya dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Apa dua akad jual beli tersebut? Yang pertama, yaitu akad jual beli jasa, ya, jual beli jasa, memasarkan, pasarkan, nanti kamu akan dapatkan fee, ya. Ini adalah jual beli jasa, jasanya ditukar dengan uang, dengan memasarkan barang. Kemudian yang kedua, harus membeli barang. Syaratnya kamu memasarkan ini ke orang lain, syaratnya harus beli barang dulu. Jual beli barang dengan jual beli jasa ini disebutkan dalam satu kesepakatan, sehingga terjadilah dua jual beli dalam satu jual beli, dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha an bai'ataini fi ba'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Kemudian perbedaan kedua, maka kalau calo mendapatkan imbalan dari setiap barang yang dijualnya kepada siapapun, begitu dia berhasil menjual maka dia mendapatkan fee. Nah, ini calo. Adapun dalam MLM, seorang mendapatkan bonus yang dijanjikan di awal tersebut, ya, jika melalui barang kepada dua orang kemudian dengan syarat yang sudah disebutkan masing-masing MLM berbeda-beda, ya, kalau terpenuhi itu baru dia mendapatkan bonus. Kalau tidak terpenuhi, dia tidak mendapatkan bonus. Jadi bonusnya bisa dapat, bisa jadi tidak. Nah, kemudian upah yang diterima oleh perantara kalau calo jelas jumlahnya. Ya, misalkan kalau kamu jualkan ini, kamu mendapatkan upah sekian. Ini kalau dalam calo. Kemudian sedangkan MLM, bonus yang akan diterima oleh penjual produk tidak jelas, dan ini termasuk gharar. Bisa jadi bonusnya bertingkat-tingkat, bisa jadi yang tingkat, ya, bermacam-macam bonusnya, sehingga tidak jelas yang mana akan didapatkan bonusnya tersebut. Sehingga pendapat kedua, maka ulama mengatakan MLM ini hukumnya tidak boleh, ya, dalam Islam tidak boleh. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Di antaranya fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, kemudian keputusan Lembaga Fikih Islam di Sudan, dan fatwa Pusat Kajian dan Penelitian Imam Albani Yordania. Dan inilah, jadi ulama-ulama kontemporer mengatakan tidak dibolehkan. Kemudian Dr. Aswailim, ya, Dr. Sami Aswailim, yang mana beliau merupakan Direktur Pengembangan Keuangan Islam, Islamic Development Bank Jeddah, dan bekas Dewan Syariah Bank Ar-Rajhi Riyadh, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa MLM adalah perpanjangan dari pyramid scheme, ya, yaitu pengiriman uang secara berantai yang berasal dari Amerika. Jadi MLM yang menjual barang tersebut asal muasalnya dari pyramid scheme yang ada di Amerika. Ya. Tatkala pemerintah setempat melarang praktik ini, yaitu praktik pyramid scheme yang caranya setorkan uang, nanti akan mendapatkan uang, cari lagi orang yang mau menyetorkan uang, kemudian nanti akan mendapatkan bonus dari itu, dan ini begitu terus, ya. Dan menyetorkan uang ini dilarang oleh pemerintah di tempat munculnya pyramid scheme ini. Ya. Karena apa? Karena dianggap sebagai penipuan. Maka sistem ini dikembangkan dengan cara memasukkan unsur barang, sehingga supaya mendapatkan legal dari pemerintah tersebut, mereka memasukkan yaitu barang. Tidak hanya uang saja, tapi ada juga barang, seolah-olah ini untuk mendapatkan legal di negara tersebut. Nah, inilah asas kerja MLM yang ada ketika itu, ya, perkembangannya. Sehingga apa? Bentuk piramid scheme tersebut yang terus makin besar ke bawahnya, ini adalah sebuah penipuan yang pada menyetorkan uang tersebut. Kenapa memberikan keuntungan untuk sedikit orang dan merugikan orang banyak? Yang di atas itu akan makin besar yang dia dapatkan, ya. Sedangkan yang di bawah makin banyak orangnya, itu akan makin sedikit untuk mendapatkan bonus yang tidak didapatkan orang yang di atas. Ya. Sehingga dalam hitungan matematika persentase, anggota yang mengalami kerugian mencapai 94%. Sedangkan anggota level atas yang meraih keuntungan hanyalah 6% saja. Dari peserta yang ikut, yang mendapatkan bonus itu hanya 6% saja. Sedangkan 90%-nya itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini adalah bentuk penipuan. Ini jelas merupakan penipuan. Maka praktek ini dilarang di Amerika. Bila mana hukum ini telah disepakati, maka selanjutnya yang perlu dikaji apakah disertakannya sebuah barang dalam sistem piramid skim tadi, asalnya hanya uang saja, sekarang dimasukkan ada barang untuk seolah-olah menjadi legal. Apakah dapat mengubah hukum MLM menjadi halal atau tidak? Nah, sekarang kan ada barang diperjualbelikan, tidak tukar menukar uang. Kalau tukar menukar uang jelas adalah riba. Mana serahkan misalkan uang 300 ribu, nanti kita akan mendapatkan di akhir bulan atau misalkan 1 juta, kemudian terus kalau makin banyak dolar kita sampai 5 juta misalkan. Itu jelas tukar menukar uang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ada barang yang diperjualbelikan misalkan, ya. Nah, maka seorang yang bergabung dalam MLM ada 3 macam. Yang pertama, orang yang kenapa bergabung MLM? Yang pertama, murni bertujuan untuk menjadi perantara antara produsen dan konsumen dengan sistem MLM ini. Itu menjadi sebagai agen. Perantara ini tidak dapat menjualkan produk sebagaimana layaknya perantara dalam sistem marketing biasa. Jadi kalau marketing biasa berbeda dengan marketing cara MLM ini. Yaitu barang diambil, kalau yang biasa barang diambil dahulu berdasarkan kepercayaan, kemudian ia mendapat upah sekian persen dari hasil penjualan. Ini yang bentuk biasa. Silakan ini barang saya jualkan, kamu nanti mendapatkan fee. Berarti ini adalah agen biasa. Akan tetapi dia harus terlebih dahulu membeli salah satu produk tersebut. Kalau MLM harus beli dulu kalau ingin jadi agen. Beli dulu, baru nanti bisa jadi agen memasarkan ke orang lain. Nah, proses ini jelas dilarang dalam Islam karena terdapat 2 akad dalam 1 akad. Karena akad yang pertama ingin mendapatkan upah sebagai memasarkan barang ini, syaratnya beli dulu barang. Berarti persyaratan itu menjadikan 2 transaksi dalam 1 transaksi. Yang mana tadi Nabi melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ya. Dan tujuan dibalik persyaratan perantara harus membeli salah satu produk dulu perlu dicermati. Kenapa ingin memasarkan harus membeli barang? Nah, karena persyaratan ini merupakan indikasi kuat bahwa produk hanya sebatas kedok untuk melegalkan piramid scam tadi. Ya, kenapa harus beli dulu? Ini berarti sama aja dengan piramid scam. Karena bila ia hanya sebatas perantara tanpa membeli produk, maka mata rantai piramid skim akan terputus. Maka terputuslah piramid skim yang dengan skema uang saja tanpa barang. Berarti ini pada hakikatnya sama dengan uang saja. Kemudian, orang yang kedua yang bertujuan membeli produk saja tanpa ambil peduli dengan bonus yang dijanjikan perusahaan. Ya, karena ia merasa cocok dengan produk MLM tersebut. Ada orang yang merasa cocok dengan barang produk MLM sehingga dia kenapa ingin masuk sistem tersebut? Karena ingin membeli produknya. Maka konsumen ini sungguhnya telah tertipu. Karena harga jual yang telah ditetapkan oleh perusahaan lebih dari 60%-nya dianggarkan untuk pemberian bonus. Ya. Jadi 60% dari nilai yang kita bayarkan tersebut itu nanti akan diberikan sebagai bonus-bonus bagi orang yang memasarkan. Ya. Padahal ia membeli produk langsung misalkan dari tangan pertama. Ya. Misalkan dia membeli dari tangan pertama, kenapa dia harus sampai membayar orang yang begitu banyak? Ya. Biasanya kalau kita beli dari tangan pertama, marketing dalam sistem marketing, tentunya dari tangan pertama lebih murah daripada yang berikut-berikutnya. Nah, sedangkan kalau MLM tidak, sama semuanya rata. 60% diambilkan, dialokasikan untuk berikan bonus ke seluruh orang yang memasarkan. Ya. Jadi harga barangnya itu jauh lebih mahal daripada yang seharusnya, senilai 60% lebih mahal dari yang seharusnya. Berbeda dengan harga barang sampai ke tangannya ya. Persentase lebih dari 60% untuk bonus dan kurang dari 40% untuk biaya produksi barang, jelas bahwa status barang hanyalah sebagai kedok untuk melegalkan piramid scam. Ya, jadi misalkan satu produk harganya 100.000. Pada dasarnya ya, nilai barang tersebut yang kita beli itu hanya 40%-nya. 60%-nya itulah uang yang akan dibagi-bagi pada peserta MLM tersebut. Berarti ini pada hakikatnya adalah uang yang ditukar uang-uang juga. Kita setorkan uang 60%, nanti kita mendapatkan yang lebih dari 60%. Ya, berarti kita nyetorkan 60.000, 40.000 kan untuk beli barang. 60.000 kita setorkan, nanti kita akan dapatkan bonus yang lebih. Pada hakikatnya tukar uang juga. Karena ya, 60% itu besar daripada nilai barang. Berarti ini barang ini hanya sebagai kedok untuk melegalkan piramid scam yang dilarang. Kemudian ketiga, seorang yang bergabung dalam LMM dengan tujuan bonus, ya. Ada orang yang ikut karena ingin mendapatkan bonus. Nah, bonus yang dijanjikan untuk tahun pertama saja sangat besar. Dan jauh dibanding harga barang yang dipasarkan kepada kedua orang yang sekaligus merupakan downline-nya. Ya. Dan inilah kebanyakan orang untuk ikut MLM agar mendapatkan bonus. Dan selalu kalau dalam MLM itu yang ditampilkan orang-orang yang mendapatkan bonus. Itu selalu kemana-mana ditampilkan ini. Ya. Dalam setahun mendapatkan ini. Kemudian dua tahun berikutnya dapatkan ini. Kemana-mana akhirnya dia keliling kota memamerkan bahwa ini adalah berhasil. Yang berhasil ini hanya sekian persen. Tapi dari orang yang banyak. Berarti orang banyak ini memperkaya orang yang sedikit ini. Ini ditampilkan terus untuk memasarkannya. Ya. Dan sehingga ya, fatwa kerajaan Saudi mengatakan, contoh pada bisnis ini yang diteliti, ya. Banyak pertanyaan yang masuk Dewan Fatwa tentang hukum MLM seperti bisnis, kemudian Hibatul Jazirah, juga bentuk MLM yang ada di Arab. Inti sistem pemasarannya, setiap anggota berusaha meyakinkan dua orang untuk membeli produk. Kemudian setiap pembeli tadi berusaha meyakinkan dua orang lagi untuk membeli. Semakin tinggi tingkatan peserta, semakin besar bonus yang didapatkan, mencapai ribuan rial. Ya. Maka dijawab, sistem ini termasuk muamalat yang diharamkan. Karena tujuan orang yang bergabung adalah bonus dan bukan barang. Terkadang bonus mencapai ribuan rial, sedangkan barang hanyalah ratusan rial. Setiap orang yang berakal bila ditawarkan pilihan barang dan bonus pasti akan memilih bonus. Ya. Oleh karena itu yang menjadi jargon perusahaan MLM menarik orang untuk membeli produknya adalah besarnya bonus yang dijanjikan. Ini selalu yang diutama ditampilkan. Sebagai imbalan harga barang yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan bonus yang akan diperoleh. Maka berdasarkan penjelasan hakikat sistem pemasaran ini, maka hukumnya adalah haram sesuai dengan dalil-dalil berikut. Ya. Pertama, dalil kenapa diharamkan. Ini mengandung unsur riba fadl dan juga riba nasiah. Riba fadl itu artinya apa? Terjadinya perbedaan tukar-menukar komoditi riba. Ya. Sedangkan nasiah yaitu tertundanya salah satu komoditi riba. Contoh riba fadl, 100.000 ditukar dengan 90.000, berarti riba fadl. Kalau nasiah 90.000 diserahkan, nanti akan mendapatkan 200.000 tapi sebulan lagi. Nah, ini berarti tukar menukar uang dan tertunda, ya. Maka ini riba nasiah. Yang mana gambarannya setiap anggota menyerahkan uang dalam jumlah kecil, tadi 60% kita katakan, ya. 60% dari barang kita beli tersebut pada hakikatnya adalah uang 60% tersebut, itulah yang kita setorkan. Ini berarti uang ditukar dengan uang dengan nominal yang tidak sama dan tidak tunai. Ini adalah riba yang diharamkan berdasarkan teks Al-Quran dan hadis beserta ijma. Yang kedua, dalilnya kenapa MLM mengandung dilarang karena mengandung unsur gharar, tidak jelas, ya, atau spekulasi yang diharamkan syariat. Di mana letak gharornya, ketidakjelasannya? Karena setiap orang yang ikut dalam jaringan ini, ia tidak tahu apakah akan berhasil merekrut anggota dalam jumlah yang diinginkan atau tidak. Sedangkan jaringan ini selalu terus beroperasi, suatu saat pasti akan terhenti. Maka pada saat ia bergabung ke dalam jaringan, ia tidak tahu apakah dia berada pada tingkat atas, dengan demikian akan beruntung banyak, atau dia akan berada pada tingkat bawah, dengan demikian ia akan rugi. Dan kenyataannya, sebagian besar anggota jaringan menderita kerugian dan hanya sebagian kecil saja yang meraih keuntungan. Dan Nabi SAW telah melarang bentuk transaksi yang gharar ini, untung-untungan. Yang ketiga, dalil dilarangnya karena MLM ini mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, karena yang mendapat keuntungan dari sistem ini hanyalah perusahaan MLM. Perusahaan sangat diuntungkan dan sejumlah kecil anggota dalam rangka mengelabui orang-orang untuk bergabung. Jadi perusahaannya sangat diuntungkan sangat banyak dan bagian atas saja, dan itu selalu ditampilkan kemana-mana. Ya, sedangkan orang banyak yang tidak mendapatkan tersebut keuntungannya. Dan ini termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Yang keempat, sistem MLM mengandung unsur penipuan, menyembunyikan cacat dan pembohongan publik. Ya. Dari sisi penyertaan barang dalam jaringan. Jadi jaringan itu ada barang yang diperjualkan. Seolah-olah ini adalah penjualan produk. Padahal sesungguhnya yang terjadi bukanlah demikian. Dan dari sisi penjanjian bonus yang sangat besar. Namun jarang diperoleh setiap anggota. Ini adalah penipuan. Ya, man ghassa falaysa minni. Siapa yang menipu bukan dari umatku, kata Nabi, hadis riwayat oleh Imam Muslim. Nah, kesimpulannya terjadi dua pendapat tadi, ya. Pertama mengatakan boleh, fatwa ulama Mesir. Yang kedua mengatakan dilarang dengan dalil-dalil tadi sudah disebutkan. Maka penulis menyimpulkan, yaitu penulis buku Harta Haram mengatakan, jelaslah bahwa pendapat yang terkuat adalah MLM hukumnya haram. Adapun fatwa yang membolehkan, memang ada banyak fatwa, ada sebagian ulama membolehkan, tetapi yang membolehkan tersebut bukanlah membolehkan secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak umum, akan tetapi membolehkan berkait, yakni bila persyaratan-persyaratan yang ditentukan syariat terpenuhi. Sedangkan kenyataannya semua persyaratan tersebut dilanggar oleh sistem MLM. Nah, ini bentuk penelitian Dr. Sahroni tadi. Hussein Sahroni, beliau sudah meneliti, ya, seluruh dunia bentuk MLM ini. Beliau mengatakan, ya, belum ditemukan yang tidak, artinya sepakat di negara manapun bentuknya itu juga yang dibawa kemana-mana. Sehingga, ya, beliau mengatakan setelah mencari, meneliti, mendiskusikan, serta mengkaji, maka saya tidak menemukan seorang ulama pun yang berpendapat bahwa sistem MLM hukumnya mubah secara mutlak. Yang mengatakan mubah. Dan rata-rata ulama yang memfatwakan mubah itu umum. ya. Misalkan tidak ada penipuan, tidak ada riba. Dan pada praktiknya, nah itu yang sering terjadi pelanggaran. Nah, kemudian catatan, ya, perlu diingat bahwa MLM diharamkan bukan karena produknya, akan tetapi karena sistem pemasarannya. Maka apapun jenis produk yang dipasarkan dengan sistem MLM, sekalipun produknya adalah barang yang Islami seperti CD literatur Islam yang dijual oleh perusahaan Hibatul Jazirah di Riyadh, atau kaset-kaset dan CD yang berisi ceramah serta kajian keislaman yang dijual oleh perusahaan Madar An-Nur Mesir dengan sistem MLM, hukumnya juga haram. Jadi yang dilarang adalah bentuk sistemnya. Inilah tentang pendapat para ulama internasional hukum MLM. Ya, semoga apa yang kita jelaskan tadi bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sisa waktu kita diskusikan dan tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema. Silakan kalau ada yang bertanya atau diskusi, silakan Pak. Iya. Boleh enggak apa hukumnya transaksi dua antara dua orang dia tidak terlibat tapi dia dapat untung? Boleh enggak? Pertanyaannya bolehkah misalkan antar dua orang tapi orang ketiga dia tidak dapatkan untung lagi? Ya, apa yang kita dapat keuntungan dari transaksi di downline-nya Ustaz? Nah, boleh enggak secara hukum? Nah, kenapa dia mendapatkan untung padahal iya mentransaksi orang lain? Wallah ta'alam, nah itu termasuk unsur kezaliman juga. Kenapa orang lain yang transaksi dia mendapatkan keuntungan dari orang susah jasa orang lain? Ya, Wallah ta'alam. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan yang lain. Ketiga macam tersebut menjelaskan, ya, yang pertama tadi perantara jelas ini tidak dibolehkan karena perantaranya syaratnya harus membeli dulu, ya, dengan syarat menjual barang tapi harus beli dulu, ini dilarang Nabi tadi, berarti tidak boleh. Yang kedua tadi untuk mendapatkan barang, maka dia tertipu, ya, dia ditipu. Nah, kalau memang dia mau ditipu, ya, Allah Ta'ala, ya, dibolehkan saja. Iya, iya. Misalkan dia memang, misalkan cocok dia terhadap produk MLM tersebut, dan mesti harganya jauh lebih mahal dari pasaran yang semestinya. Coba saja bandingkan, ya, dan itu sudah sepakat semua bentuk MLM tersebut akan menaikkan 60% yang akan diberikan bonus. Berarti dia tertipu, 60% harus membayar bukan untuk dia yang butuhkan, tapi dia ridho, ya udah nggak masalah, boleh saja kalau dia melakukan itu. Iya, dibolehkan kalau untuk membeli barang saja. Allah Ta'ala. Yang ketiga tadi, karena tujuan bonus-bonusnya jelas dilarang, ya, karena dia ikut hanya bayar misalkan 300 ribu dan dijanjikan bonus sampai 9 juta misalkan. Nah, ini jelas tukar uang dan mendapatkan uang yang ingin mendapatkan uang yang lebih, ya, jelas ini adalah riba. Jazakallahu khair. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain atau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada fatwa MUI. Pertanyaannya, maaf, apakah ada fatwa dari MUI tentang MLM? Kalau fatwanya saya tidak tahu, tapi MUI menghalalkan ada. Ya, saya ulangi lagi. MUI menghalalkan bentuk MLM, artinya keluar sertifikat halalnya. Dan MUI mempunyai standarisasi untuk halal tersebut, misalkan sudah terpenuhi misalkan legal pemerintah, dan itu yang paling berat kata mereka. Jadi misalkan harus standarisasi barangnya harus sesuai dengan syariat. Kemudian juga tidak terdapat larang-larang syariat, dan buktinya ada yang mendapatkan standar halal dari MUI. Wallahu ta'alam. Ya. Silakan, ada lagi yang lain tanyakan atau tema lain? Kalau tidak ada, kita cukup, Kak. Ya, silakan. Kalau misalkan apa? Kerja di Islamic Development Bank Indonesia. Ha. Saya akan ada. Kalau misalkan bekerja di sana, apakah masih ada pelanggaran-pelanggaran yang haram? Apakah di kerja di sana dibolehkan yang ada di Indonesia? Wallahualam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kita cukupkan, kita akhiri. Kita tutup dengan doa kemudian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.